Wah, nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono elmune iku sing karuan niku. Wong kok tok adong ra di perhitungan. Kuwi tau ngaji tareh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to jare. Piye-piye kita ku nanut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Hanifah. Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wa la takun ka sahibil hud. Kowe aja geman kok aku anem koyok sahibil hud. Iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ana sing dikandani. Ya kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa aja. Kecewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesok ben anut gendirane Nabi Yunus. Mulane nek Yunus kudu ngalami duntal liwak bara. Nah, Nabi Yunus sama metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhani ora ngandel, ngono tekes-tekes piye, tekes-tekes. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Wong kula nate bar ngangkatno santri niku bar ngangkatno keluargane niku masyaallah. Sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matekno wong. Tapi kula bar ngangkatno nggih mulai wis fair. Karena kalau ndak mulai kan enggak ada alasan nak takoki pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane jek akad nikah takoki mak nabi pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupanya akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Ngaruh kan ora mulai-mulai. Enggak ngarep ana wis. Takoki pangeran, kan ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nek mun wayahe mulai. Ya disepuro wong lali. Paham ya, terus kula suwun nggih pokoke napa nggih iling-iling nggih kula niku syukur banget teng Indonesia syukur sam ngene ku wae wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati didusi sampean ora usah mangkel mbek janah wis ben iku urusane pangeran tapi kita mempertahankan bahwa mayit itu diperlakukan seperti itu kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas. Nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lho enggak, fasik ning ndi-ndi mayoritas. Wah, nek ngono ngene kiai-kiai ra gelem wae ngrono mati terus dipendem ngono ae kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Ngene karo fasik ra salat kula anggar kanca lati. Suwur engko diugut. Gus wong ra tau salat kok mbok salat iku. Kowe ra roh niate salatku. Kadang kula ndongane ya Allah hukum jenengan jelas bagi tiyang ra salat guys. Nah niki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae guys. Sing penting aja bodho ni kados Ki Bisri. Ki Bisri niku waran. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake njuk nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko dekne mbek sak santrine salat asar mbok salat isya. Ditakoki Cina ne Ji. Biasanya nak salat wong mati kok ora ngene. Oh iki paket khusus iki. Cari paket khusus parah kayak gitu sih mulai tapi ya cari abek togo sing apik nyolatin kafir ra oleh salat duhur cari tenang es kayak gitu seneng jadi Raden Asnawi Kudus rian buat ngotot nono Cina mau angkel beda ini gara-gara ini tuh saya pernah buyut bagi lo Raden Asnawi Kudus kalau aja dia ini ben ketok gobloknya ketok ramak rifatnya ini gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi, babi napa asu. Lase badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Jadi yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. tujuannya Cina mau mempermalukan ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah, Cik. Cara rabok bodoh ni ra tau rasane daging babi. Yo Cung, yo. Tu matur nuwun, Cung. Nek gak kebodhon ra tau mangan rasane daging babi. Enak, Cung, yo halal bisa ra roh. Maksudnya enak, Cung, yo halal, Cung, yo ra roh. Kewapok lah Cina, rasane ape isin jebule. Lan iki ayu sing ngalih tenang ae dadi wis. Yo yo kecewa, kecewa sak kecewa-kecewa rasane wisen terus mlungker ta apa jebul. Ora astagfirullah blas niku. Masuk ci alhamdulillah, bodho ni atuh ora rasane mangan daging babi. Yo Cung yo enak Cung yo alhamdulillah Cung halal jare. Murah roh jare. Mulih ne. Piye ora disen tenang. Sekarang lagi alim wis repot. Ane kula niku mengenang Ki Alim niku nganti sakniki niku Imam Nawawi, ya Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula niku asline mbek elmune ora pati seneng, jujur ora pati seneng. Dalam hal ini ora pati seneng, tapi kula niku cocok. Tapi ora bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama iku ambek wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning wong pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan napa ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem melek ngono. Jawab Syekh Nawawi enak. Terus kenapa ulama antri ning wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Enggak terus ditasarupno sing apik. Lah kene apa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento, ora ro gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Dadi nek ana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap ae ulama pinter. Paham nggih? Mergo ro gunane duwe. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora ro pengine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Piye kok arepe? Tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngenteni kok seneng rondo ayu. Rondone ora gelem, berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayune goblok ora roh gunane kiai, paham ya? Wong dirafiki kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiaine roh gunane iku. Pikirane apa tidak wai terus dadi wong apik nurun wong apik difahami dadi Syekh Nawawi niku riyen ate ditangleti tiyang kenek napa to ulama ra diharga diri senengane kok sowan wong sugih sowan apa pejabat go ulama roh gunane duwe tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane ilmu mulane kaya aja gedeng teman-teman mbek wong go proposal mono wong pinter sing roh gunane duwe roh gunane sing keliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok ben. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane, tetapi kula ora cocok cara kon nglakoni mikir kula. Kula nganti sakniki wis nek mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, kathah pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten purun. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Cita kok, Gus, yang kemarin tak undang tidak datang ini kok malah datang sendiri. Ketika saya tidak Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga harus sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya yang undang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau nggak biasa dolan ibu bupati, nak pisan pindo dolan, mungkin suatu saat sering nggak kalau purun dolan. Nah, tapi nak kau nara tahu gelem dolan kalau nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe ndek nak ndek keramat tetep wong suwan, nak ora wis ngalah wae. Wis ora wis ngalah wae wis. Lah ora ono keramate kan yo ora bakal suwan tenan ngono maksudnya. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Syekh Nawawi. Sama nak ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan ini, aman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kali anal ulama ya alamuna mana fi almal. Karena ulama tahu fungsinya harta. Tapi muluk enggak tahu fungsinya ilmu. Yo subjektif ya jawaban itu ya sepihak tapi selumayan anggo obat-obat khusnudzon nggo napa. Tapi sing seneng proposal kudu matur nuwun mbak aku, tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Niku pun urusan masing-masing.